curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo goodbye. Oh, ala lemon garing nyong hidane ge. Ngomongnya teh ya, toko serba dok. Anu kadal kur kepengin goleti paku beron anak can. Darane nang omah selek jalu gawek nang paku pun malah bisa nang kayune golet paku nang kene urun anak. Lah ping nane maning, tuku ojek, jrangking rawunan beton, botol gedhek malah diurak kon maring pasar can. Maksudnya apa ge kok ning gawe jeneng toko serba ada apa toko skarpe bakul? Telah dibuka, Timurta Department Store. Orang Nana Liane, untuk segala kebutuhan Anda, datang saja ke Timurta Department Store. Spesial buat Anda para pengantin baru, nek arep gawe omah gampang, datang saja ke Timurta Department Store. Di sana ada kepang, bojok, gutul brongkalan, anak kabeh tersedia komplit. Berbagai macam fashion juga tersedia dengan harga murah dan dalam berbagai macam model. Kolor hijau, black tone, khusus untuk Anda sih pada kepengen kelek keton. Dan untuk Anda yang berusia 60 tahun ke atas, kami juga sediakan fashion model kelambi pocongan dari bahan mori berkualitas. Tentunya kami jalur murid kajime, nang kajime ditinggung dengan brand. Ayo, pada berbelanja nang Timurta Department Store memberikan kemudahan-kemudahan untuk Anda berbelanja. Khusus untuk para pengunjung Timurta Department Store, singwar pada dua motor, pegawainya kami siap menjemput Anda, orang ketang nembak pit, utama gerang. Nah, singwar pada dua duit, bukwet care, disediakan juga lahan seluas 1 hektar tepat di depan Timurta Department Store untuk tempat parkir. Tukang parkiran, bye. Modal semberitan tok, jenengan pokoknya lah. Syukur-syukur yang gak bapentrong, sangat gak bapentrong, bukan tukang mabok pada malak ya. Makanya buruan berbelanja di Timurta Department Store. Ini spesial buat putra dan putri Anda, yaitu di tim Chris John. Daran-daran sekang kertas, anak. Dulu luar negeri gue panggalan, anak. Nah terus sih mereka pengen numpak jaran. Kami akan ajak muter-muter numpak mobil Cilacap Roja. Jamin numpak mobil rasanya kayak numpak jaran. Dalannya pada rusak sih apa ya. Monggo, monggo. Datang ke Timurta Department Store yang beralamat di lantai 2 pasar Sangkal Putung. Dan di kajian-kajian ini buka apaan gue buka kek. Kok Sangkal Putung baru di tingkat gue. Timurta, orang ulet batik, dagangan yang ngabur, tur orang terang. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo, bye.